Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Wa lakal hamdu wa lakash shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa khshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'i. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib, dzurriyah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus al-murabbi Sayyidil Habib Abdul Rahman yang tadi telah memberikan kepada kita banyak hal, dan semoga apa yang kita dengar dari beliau itu juga sekaligus menjadi penyambung antara kita dengan beliau, dan kepada guru-guru beliau, kepada beliau dan kepada ajdad beliau, hingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Habib Ahmad Al-Idrus yang semoga senantiasa diberi oleh Allah kekuatan di dalam membimbing umat, dan juga para habaib semua dan para alim ulama, dan juga para pecinta dan perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu adalah gelar yang sesungguhnya yang kita miliki, gelar perindu dan pecinta. Jika benar gelar itu ada pada kita, jika benar gelar itu kita miliki sungguh, sudah cukup, selesai urusan kita. Sebab pecinta Nabi akan bersama dengan beliau, perindu Nabi akan di surga bersama beliau. Akan tapi yang dikhawatirkan dan ditakutkan adalah jika gelar itu adalah tidak sesungguhnya untuk kita. Maka mari kita panjatkan syukur kepada Allah, karena kita masih digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu mencari gelar itu, gelar bercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakini bahwa perkumpulan ini perkumpulan pilihan Allah, yaitu perkumpulan hamba yang ingin mendapatkan gelar bercinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini banyak musibah, di antaranya musibah bukan urusan Palu dan Lombok. Akan tapi musibah saat ini adalah musibah tidak rindu kepada Nabi. Bahkan ada, kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di sini untuk membangun cinta kepada Rasulullah, harus kita yakini ini nikmat besar. Sebab di sana ada hamba yang tidak rindu untuk hadir di tempat seperti ini. Bahkan mungkin mengingkari adanya perkumpulan mulia semacam ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, karena mereka juga mengaku umat Nabi Muhammad. Mereka juga mengaku ingin bergabung dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah tidak memilih mereka untuk menjadi hamba yang membangun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam hari ini, pada saat ini telah dikumpulkan di tempat ini bersama para zuriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama para ulama-nya Rasulullah, bersama para perindu-perindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita membuat renungan malam ini. Sejauh mana pengakuan cinta kita dengan lidah kita? Lalu kita tengok apa yang ada di hati kita. Begitu mudah orang berucap dengan lidah untuk mengucapkan cinta kepada Rasulullah. Akan tapi yang dikhawatirkan jika hatinya jauh dari cinta kepada Nabi Muhammad. Lagi-lagi mari kita memohon kepada Allah, ya Allah, seperti Engkau telah mudahkan lisan kami untuk berucap cinta, maka mohon ya Allah, kami mohon mudahkan hati kami untuk mencintai. Yang menciptakan lidah kita siapa? Yang menciptakan hati kita siapa? Allah memudahkan lisan kita mengucapkan cinta, dan sungguh Allah memudahkan hati kita untuk mencintai Allah. Maka satu hal yang sering kita lupakan adalah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita cinta. Kita sering minta rezeki, minta duit. Kita sering minta macam-macam, akan tapi kita kurang, atau bahkan mungkin kita sering lupa, tidak pernah minta cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi cinta siapa? Yang memberi cinta adalah Allah. Kalau sudah seorang hamba tidak dipilih oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad, biarpun dia duduk dengan Nabi Muhammad akan menjadi Abu Jahal. Tapi kalau orang sudah dipilih oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad, biarpun semula sangat memusuhi Rasulullah, akan tapi akan menjadi Sayyidina Umar bin Khattab, sangat mencintai baginda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Maka kita merenung saat ini, detik ini, agar tidak cinta itu hanya sekedar di pengakuan di lidah kita, akan tapi ayo kita benar-benar membuktikan, berusaha untuk membuktikan dan menerjemahkan cinta yang selama ini kita aku dengan lidah kita. Dengan cara apa? Kalau orang mencintai harus ada tandanya. Dan tanda mencintai adalah mengikuti baginda Nabi. Berbohong jika ada orang mengaku cinta akan tapi senang melanggar. Ya, mungkin melanggar, ya, akan tapi segera menyesal atas pelanggarannya. Mari kita koreksi di dalam rumah kita, sudahkah rumah kita menjadi rumah yang pantas untuk dikunjungi oleh Rasulullah? Setiap orang kalau ditanya apakah engkau senang jika dikunjungi oleh Rasulullah, semua orang akan menjawab kami senang dikunjungi oleh Rasulullah. Akan tapi coba tengok di rumah kita, apakah di saat Nabi kira-kira kalau masuk rumah kita Nabi senang atau susah? Televisimu, acaramu apa itu? Kok begitu ngundang Rasulullah? Yang kita lihat selama di rumah apa? Apakah yang kita tonton menjadi Nabi Muhammad senang atau tidak senang? Ini yang harus kita pikirkan. Tidak cukup kita mengaku dengan lisan kita, tapi kita harus berusaha. Seperti kita mengaku dengan lidah kita, ayo perilaku kita pun ayo kita sesuaikan dengan makna kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Sehingga yang disebutkan oleh para salaf, cara menghadirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad di antaranya adalah membiasakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membiasakan dengan baginda Nabi. Bagaimana membiasakan dengan baginda Nabi? Kita mengenal sunnah Rasul. Ada sunnah Rasul, tapi sunnah ada zahir, ada batin. Sunnah zahir adalah selama ini kita sudah kenal. Qobliyal zuhur, ba'diyal zuhur, puasa Senin, Kamis, masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, dan seterusnya. Memakan, baca bismillah, itu sunnah zahir. Akan tapi di sana ada sunnah batin. Itulah makna ta'alluq, keterikatan hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ayo kita belajar singkat saja. Dari sunnah zahir yang sudah kita ketahui, ayo kita jadikan sunnah batin. Dari sinilah nanti akan subur makna kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah batin itu? Ada dikisahkan salah satu seorang wali besar, Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ini kisah ringan, kisah singkat. Sayyid Ahmad Al-Badawi itu orang alim. Tiba-tiba menghadap kepada ibundanya, lalu dia berkata, ibu, aku sudah menjadi orang nih. Sudah menjadi orang besar. Aku sudah menjadi ulama, begitu. Kata ibundanya dengan sederhana, apa nak, kau sudah menjadi orang besar? Iya ibu, karena Sayyid Ahmad Al-Badawi sudah belajar, menuntut ilmu, mengambil talaqqi dari masyayikh, para ulama, dan sudah menjadi orang alim. Kemudian lapor kepada ibundanya. Dan lapor kepada ibunda akan sebuah tugas adalah dianjurkan. Agar ibunda senang, ibunda berbangga. Kemudian setelah itu mendoakan. Dan Sayyid Ahmad Al-Badawi pun juga lapor kepada ibundanya. Kalau beliau telah tuntas di dalam menuntut ilmu menjadi ulama. Shalli ala sayyidina. Kemudian setelah itu ibundanya bertanya, "Nak, kamu menjadi orang besar? Sudah menjadi orang besar?" "Iya ibu, karena ilmu sudah aku belajar. Ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, semua ilmu sudah aku belajar ibu." Rupanya ibu yang solehah, seorang ibu sang pendidik, seorang ibu murabbi, tiba-tiba bertanya dengan sederhana. Pertanyaannya sederhana. "Nak, kamu sudah menjadi orang besar?" "Iya ibu, sesuai dengan yang ibu inginkan untuk menjadi ulama, aku sudah menjadi seorang alim." Rupanya sang ibu bertanya dengan pertanyaan sederhana, "Wahai anakku, apakah kau sudah pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad?" Pertanyaannya mengagetkan. Rasulullah sudah wafat beratusan tahun sebelum Sayyid Ahmad Al-Badawi. "Ibu, Sayyidina Rasul sudah wafat, bagaimana aku bisa ketemu dengan Rasulullah?" Dijawab oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi, "Yang belum ketemu Rasulullah belum bisa menjadi orang besar." "Bagaimana aku bisa bertemu dengan Rasulullah, wahai ibu?" Kata ibunda tercinta, "Untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, kalau kamu ingin bertemu dengan Rasulullah, maka ingat, kau sudah pernah mengamalkan sunnah Nabi?" Sayyid Ahmad Al-Badawi menjawab, "Ya ibunda tercinta, tidak ada sunnah yang aku baca kecuali aku amalkan. Tidak ada ilmu yang ia dapat dari sunnah Nabi kecuali diamalkan." Kata ibundanya, "Dengar nak, berarti sunnah kau sudah mengamalkan, tapi mungkin ada yang kurang." "Apa ibu yang kurang?" "Yang kurang mungkin adalah di saat engkau mengamalkan sunnah Nabi, apakah saat itu engkau melihat Rasulullah, menghadirkan Nabi?" Sayyid Ahmad Al-Badawi geleng, "Belum." "Nah, mulai saat ini wahai anakku," inilah mulai, "jangan engkau mengamalkan sunnah Nabi kecuali engkau hadirkan Nabi saat itu." Sederhana. Hadirkan Nabi. Jika engkau meminum dengan tangan kananmu, hadirkan bahwasanya seolah-olah engkau melihat Nabi minum dengan tangan kanan beliau. Bahkan dalam salat pun Nabi menyebutkan, "Sallu kama raaitumuni usalli," jika engkau salat seperti engkau melihat aku. Kita mengucapkan takbiratul ihram seolah kebayang Nabi. Kita makan dengan tangan kanan terlihat Nabi. Apapun dari sunnah yang kau lakukan wahai anakku, hendaknya kau hadirkan Nabi saat itu. Tiba-tiba Sayyid Ahmad Al-Badawi menjadi berubah dalam mengamalkan sunnah. Lebih khusyuk lagi, beliau tidak mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali dihadirkan baginda Nabi. Di saat meminum pun sekali kebayang Nabi, cara Nabi minum. Makan pun demikian. Hingga pada suatu ketika di tengah malam Sayyid Ahmad Al-Badawi terbangun, lalu datang kepada ibundanya, ditemukan ibundanya dalam keadaan sholat malam. Ditunggu sampai salam, lalu berkata kepada ibunda, "Ibu, ibu, ada apa Ahmad? Aku sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad." Sang ibu tersenyum, "Bertemu dengan Rasulullah nak?" "Iya ibu." "Dalam keadaan tidur atau nyata?" "Tidur bu, dalam mimpi bu." Kata ibundanya yang solehah, "Apa?" "Nak, kalau hanya bertemu Rasulullah dalam mimpi sudah biasa, ibu-ibu di kampung mimpi ketemu Rasulullah biasa." "Nak, bukan itu yang aku maksud." "Lalu bagaimana ibu? Kau ketemu Rasulullah langsung?" "Bagaimana bisa?" "Nak, katanya kamu belajar ilmu. Apakah kau lupa hadis Nabi? Man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan aw yaqdadan. Barang siapa melihatku dalam mimpi akan melihatku di alam nyata." "Baik ibu, teruskan wahai anakku untuk mengamalkan sunnah dengan cara seperti itu. Jangan mengamalkan sunnah hanya mengamalkan sunnah." Dan memang kita sering dalam mengamalkan sunnah yang diingat adalah tulisan buku hadis, bukan Rasulullah. Saya akui, ingat buku hadis di kitab ini, tapi bukan Rasulullah yang kebayang di mata kita. Akhirnya Sayyid Ahmad Al-Badawi semakin khusyuk di dalam mengamalkan sunnah Nabi. Hingga pada suatu ketika Sayyid Ahmad Al-Badawi bertemu dengan Rasulullah di alam nyata, yaqdatan. Sebagian orang mengingkari bertemu Nabi yaqdah. Yang mengingkari silahkan mengingkari. Akan tetapi ini adalah termasuk daripada pemahaman daripada hadis Nabi, "Man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan aw yaqtatan." Akhirnya Sayyid Ahmad Al-Badawi di saat setelah melihat Rasulullah di alam nyata, kemudian bertemu dengan ibundanya lagi. "Ibunda, aku sudah ketemu Rasulullah." "Di alam nyata atau mimpi nak?" "Di alam nyata ibu." "Di alam nyata? Berapa kali kau ketemu nak?" "Sekali ibu." "Ah, sekali belum bisa jadi orang besar." Berapa kali ibu aku harus ketemu Rasulullah untuk menjadi orang besar? Jawab ibundanya, untuk menjadi orang besar engkau harus ketemu Rasulullah dan tidak boleh pisah dengan Rasulullah. Maksud ibu, teruskan engkau dalam mengamalkan sunnah dan jadikan langkahmu selalu dengan Rasulullah, gerak-gerikmu dengan Rasulullah, itulah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulai saat itu Said Ahmad Al-Badawi lebih serius di dalam mengamalkan sunnah Nabi, khusyuk menjalankan sunnah Nabi, tidak usah menunggu mimpi, tidak usah menunggu ketemu Nabi, akan tapi beliau berasa selalu dengan Rasulullah, dan itulah yang dimaksud. Jangan berhayal pengen mimpi. Sekarang hadirkan Nabi di dalam hatimu di saat kau mengamalkan sunnah Nabi. Itu yang kita hadirkan seharusnya. Jangan berhayal minta doa kepada habaib, pada kiai yang pengen mimpi Rasulullah. Sekarang ayo kita mengamalkan sunnah dan hadirkan Nabi di saat mengamalkan sunnah Nabi. Itulah yang dimaksud bahwasanya ketemu Nabi setiap saat langkahnya ditimbang dengan langkah Nabi, langkahnya diukur dengan langkah Nabi, selalu ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang sudah membiasakan dengan Rasulullah, maka ketahuilah yang subur adalah nanti kecintaan. Nah, permasalahan kita ini kita sering lupa dengan baginda Nabi, bahkan di saat mengamalkan sunnah pun lupa dengan baginda Nabi. Kita sering buat pertanyaan ringan saja, misalnya kalau kita ke toilet, kaki kanan dulu atau kiri dulu? Jamaah, kanan, kiri, baik. Pertanyaan diulang, tadi pagi waktu ke toilet kanan dulu atau kiri? Tadi pagi kalau ke toilet kanan dulu atau kiri atau lupa? Lupa ya. Kita sering lupa dengan sunnah Nabi. Ayo mulai sekarang membiasakan dengan Rasulullah. Pastikan kalau minum, minum itu biasa urusan minum. Yakinkan bahwasanya kita minum sudah dengan tangan kanan. Tangan kanan saja itu belum masuk pada makna mengikuti Nabi yang sesungguhnya dengan hati. Minum dengan tangan kanan. Setelah kita minum dengan tangan kanan, sadari bahwasanya saat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana minum dengan tangan kirinya? Memang tidak haram, tapi menunjukkan kalau dia jauh dari petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum saja, urusan minum. Kemudian kalau kita masuk toilet, jangan lupa di saat kita masuk toilet, tangan dengan kaki kiri. Bahkan sebagian mengatakan, kalau seandainya engkau terlupa masuk toilet, kok tiba-tiba kaki kananmu yang dulu tarik kembali. Demi mengikuti siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau sudah kita biasakan dalam rumah kita indah. Anak kita memakan, anak-anakku, sayang, ayo baca bismillah. Bismillah. Biar kenapa? Ngikut Rasulullah. Dikit-dikit ngikut Rasulullah. Kita kurang biasakan anak kita dengan Rasulullah. Ada sebagian ibu atau bapak yang mendidik anaknya dengan benar. Misalnya kalau makan jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Lalu melihat anaknya kecil, nak jangan pakai tangan kiri dong, pakai tangan kanan. Itu rata-rata orang mengingatkan seperti itu. Kita ingin tahu, siapa di antara kita yang di saat mengingatkan anaknya di saat makan dengan tangan kiri, lalu menyuruh dengan tangan kanan, lalu berkata begini, sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah. Makna ini yang perlu kita hadirkan. Dan itulah makna ta'alluq bil habib. Ada keterikatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, semua dikit-dikit dengan Nabi Muhammad, itulah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berlatih dari sini. Kemudian setelah orang membiasakan diri dengan Nabi dengan amal, maka harus ada tanda juga. Kalau orang ada ikatan dengan Nabi, dia pun juga takut kalau melakukan sesuatu yang haram jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama sudah jelas insyaallah. Kita mencoba membiasakan dengan Rasulullah. Kalau kita makan, minum, mandi, apa saja, pakai baju jangan tergegas. Kita pakai sandal pun dahulukan tangan kaki kanan kita. Karena Nabi zuhibbut tayamun. Nabi senang kalau mendahulukan yang kanan dalam hal-hal baik seperti itu. Tangan kanan, kaki kanan, membiasakan kanan. Tapi bukan sekedar kita pakai baju dengan tangan kanan dulu, tapi kita harus ingat bahwasanya kita meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, tapi sederhana yang sering kita lupakan. Sebab kalau kita bisa mengingat sunnah Nabi dengan cara semacam ini, berapa banyak sunnah yang kita bisa lakukan dalam sehari. Bangun tidur, toilet, makan, minum, buang air, macam-macam sehari saja, masuk rumah, keluar masuk rumah. Kalau kita sudah membiasakan dengan Nabi, berapa banyak kita, betapa banyaknya, alangkah banyaknya dalam sehari kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyuburkan cinta kepada Rasul. Kemudian yang kedua, kalau orang mencintai Nabi Muhammad secara otomatis sangat takut kalau tidak bisa bersama Nabi. Takut tidak bersama Nabi. Sekarang sahabat Nabi yang sudah mendapatkan kabar surga, ada namanya Thauban, mendapatkan kabar bahwasanya kau akan masuk surga, ya Thauban. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kami rindu selalu bertemu denganmu. Akan tapi di saat kau menyebut akhirat, lalu kau sebut aku juga menjadi ahli surga, kebayang di mataku, kebayang di hatiku, aku membayangkan, ya Rasulullah, jika di surga nanti tempatku adalah bukan tempatmu, tentu surgamu yang sangat tinggi, lalu surgaku tentu akan di bawah, karena aku bukan Nabi dan ibadahku tidak seperti ibadahmu, ya Rasulullah. Sehingga kalau aku di dunia begini, aku masih bisa melihatmu, ya Rasulullah. Tapi kalau sudah bicara akhirat, aku takut tidak bisa melihatmu, ya Rasulullah. Ya. Takut tidak bisa melihat Rasulullah, padahal sudah mendapatkan kabar gembira dari Nabi kalau dia akan masuk surga. Tapi ternyata yang kebayang adalah, kalau sudah di surga, enggak ketemu Rasulullah. Menangis sampai dia sakit. Padahal sudah jaminan surga, mendapatkan gambar gembira surga, cuman karena takut tidak bisa melihat Rasulullah, lalu dia menangis. Nah inilah. Nah ini, kalau sudah cinta kepada Nabi, bukan sekedar ingin masuk surga, akan tapi ingin melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, setiap maksiat yang dilakukan seorang hamba, maka itu sesungguhnya menjadi pemisah antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi di sana ada pengampunan. Maka tadi kita dibimbing untuk bisa mohon ampun kepada Allah, istighfar yang banyak. Tapi jangan hanya menunggu istighfar, akan tapi kita harus menjauhi dari kemaksiatan. Bahkan tanda cinta kepada Nabi, dia tidak akan melakukan kemaksiatan, dan dia akan berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan jika dia melakukan kemaksiatan, penyesalannya adalah penyesalan yang sangat dalam. Kami tutup dengan sebuah kisah agak panjang. Ada salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Ini bukan Abu Tha'labah dalam kisah orang fakir itu, bukan. Ada Tha'labah bin Abdurrahman, itu anak muda, seperti anak-anak muda seperti ini. Tha'labah bin Abdurrahman ini, beliau adalah sangat mencintai Rasulullah. Karena begitu senangnya dengan Nabi itu, makanya hidupnya itu periang dia itu. Periang sekali. Menebar senyum, jalan pun senyum. Karena apa? Di otak dan pikirannya hanya Rasulullah. Kalau orang yang kebayang adalah sesuatu yang dicintai, akan mudah tersenyum dia. Sehingga sampai dalam gerak-geriknya Tha'labah itu adalah menunjukkan kalau dia itu orang bergembira. Terbaca dari wajahnya, wajah yang senantiasa senyum. Itu adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian suatu titik, dan beliau itu Tha'labah bin Abdurrahman ini adalah orang yang biasa diperintah untuk Nabi, oleh Nabi untuk hajat-hajat khusus Nabi. Misalnya kepada Sayyidina Abu Bakar, hey Tha'labah bin Abdurrahman, pergi kau ke Abu Bakar, pergi kau Umar, pergi kau Ali, pergi kau ke sana. Suka diperintah oleh Rasulullah. Dan Tha'labah bin Abdurrahman itu paling senang, karena masih kecil, umur 15 tahun, 14 tahun. Paling senang kalau dia itu bisa ngelihat Nabi pertama kalau Nabi keluar rumah. Ya kayak anak kecil tuh, nunggu di depan, oh aku yang lihat Nabi Muhammad keluar pertama. Kalau begitu rindunya kepada Rasulullah sangat dalam, cinta kepada Nabi Muhammad sangat dalam. Akhirnya pada suatu ketika, suatu hari, Tha'labah disuruh oleh Rasulullah untuk pergi untuk hajat baginda Nabi, sehingga keluar dari Madinah, dari kota Madinah. Tapi Tha'labah bin Abdurrahman di saat melewati gang-gang kota Madinah, Tha'labah bin Abdurrahman melewati gang, tiba-tiba ada satu rumah. Rumah orang Madinah zaman dulu bukan rumah orang Madinah hari ini yang pernah umroh. Kalau rumah hari ini enggak ada rumah gedek, rumah-rumah bambu, rumah-rumah pelepah kurma enggak ada. Rumah sekarang rumah gedung megah hari ini. Itu pada zaman dahulu. Kalaupun ada kamar mandi, hanya ada tempat ditutup, lalu ada kain atau apa saja. Kalau kena angin dia terbuka. Waktu itu Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman melewati satu gang yang ada di kota Madinah, dan di saat melewati gang tersebut ada angin bertiup. Dan di saat ada angin bertiup, meniup pintu rumah. Pintu rumah yang hanya pintunya dari daun pelepah kurma yang dirakit, dirajut, lalu diikat-ikat begitu, tertiup angin, terbukalah itu pintu. Dan di saat pintu terbuka, di balik pintu sana ada kamar mandi darurat, kamar mandinya orang fakir zaman dulu. kamar mandi tersebut karena pintu kebuka, maka tersingkaplah kain yang menutupi kamar mandi tersebut. Dan di saat kainnya tersingkap, di balik kamar mandi, di balik kain, ada wanita yang lagi mandi. Thalabah bin Abdurrahman mengikuti suara pintu jerek begitu, menengok, melihat, dan setelah itu pintu menyingkap kain, dan kain terbuka, lalu ada wanita yang lagi mandi, dalam keadaan tidak pakai mengenakan baju. Thalabah bin Abdurrahman mengikuti suara tersebut, lalu melihat wanita tersebut, kemudian dia membuang mukanya, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia minta ampun kepada Allah dan dia menangis menyesal. Ah, kenapa aku melihat semacam ini? Lalu dia berpikir, Nabi pasti akan tahu karena Nabi akan selalu mendapatkan wahyu. Alangkah malunya aku dengan Rasulullah. Kemudian dia tidak kembali kepada Rasulullah, lalu dia pergi. Dia malu, mau kembali kepada Rasulullah, malu. Pasti Nabi akan mendapatkan wahyu, lalu diberitahu oleh Allah kalau aku telah melihat sesuatu yang tidak baik. Kemudian Thalabah bin Abdurrahman tidak berani pulang kepada Rasulullah, lalu dia pergi tidak tahu kemana, mengikuti arah langkah kakinya. Akan tapi lihat, di sana ada baginda Nabi yang menyuruh sahabat Nabi, lalu Nabi berkata, wahai sahabatku, aku nyuruh Thalabah bin Abdurrahman sampai sekarang kok belum kembali. Mungkin nanti sore esok, ya tunggu sampai sore, sampai hari berikutnya, sampai 3 hari. Thalabah kok belum datang, coba dicari. Sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, anak kecil paling juga ke rumah ibunya. Cari di rumah ibunya, enggak ada. Di Madinah, di Ubek, di Uf, dicari di kota Madinah, enggak ada. Balik lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak menemukan Thalabah bin Abdurrahman. Lalu Nabi mendapatkan wahyu. Ya Umar, ya Salman, wahai Salman dan Umar, kau cari Thalabah bin Abdurrahman sana, ke arah sana, di antara bukit menuju kota Makkah sana. Lalu Nabi menunjuk satu arah, berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Tempat cukup lumayan jauh. Setelah sampai di tempat tersebut, karena isyarat dari Nabi pasti benar, kata Sayyidina Umar, yakin kalau petunjuk Nabi, Nabi dengan wahyu. Sampai di tempat tersebut, ditoleh kiri kanan, toleh kiri kanan, enggak ada. Enggak ada anak yang bernama Thalabah bin Abdurrahman. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar melihat gerombolan kambing dari kejauhan bergerak, hitam bergerak begitu. Ada sesuatu yang bergerak, bergerak, bergerak. Oke, dilihat banyak itu adalah kambing. Dan ada yang mengembalakan. Senang Sayyidina Umar bin Khattab, ini dia kayaknya. Langsung didekati orang tersebut. Setelah didekati, ternyata bukan Thalabah bin Abdurrahman. Lalu Sayyidina Umar mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh pengembala kambing, waalaikumsalam. Lalu pengembala kambing bertanya, mencari siapa? Sayyidina Umar bertanya, Pak, saya mencari seseorang. Seseorang? Cirinya seperti apa? Anaknya periang, kalau jalan cepat, mudah senyum. Umur berapa? Umurnya 14-15 tahun. Pengembala kambing tersebut berkata, anak seperti itu enggak ada. Seperti yang kau sebutkan enggak ada. Ada anak cengeng tapi bukan senyum. Anaknya cengeng nangisan. Ada di bukit situ. Kata Sayyidina Umar, kalau cengeng bukan. Sebab Thalabah sangat priang, senyum terus, kenapa cengeng? Cuman setelah itu Sayyidina Umar musyawarah dengan Sayyidina Salman, mungkin juga dia, coba kita tunggu saja, wong Nabi menyebut di tempat ini, kata Nabi. Ya sudah, kita tunggu. Cuman kata pengembala kambing, Pak, kalau nunggu jangan di situ. Kalau kamu nunggu jangan di situ, kalau kamu tunggu di situ, dia tidak mau turun. Karena apa? Dia takut dengan manusia. Dan terus gimana agar saya bisa melihat dia? Kata Sayyidina Umar. Kata pengembala kambing, kau sembunyi di balik batu. Nanti setiap sore dia akan turun mendekat kepada saya, lalu aku beri air susu. Setelah dia minum susu, dia pasti langsung naik ke atas. Jadi rupanya minumnya itu, anak itu hanya minum air susu. Dari pengembala kambing, dikasih susu sampai kenyang, lalu naik ke atas. Dan itu selalu menjelang maghrib, di saat sudah remang-remang, tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenali oleh siapa-siapa. Kemudian betul, Sayyidina Umar bin Khattab sembunyi dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Setelah semuanya begitu menjelang maghrib, betul ada bayangan, ada sesuatu yang bergerak, turun. Tiba-tiba mendekat kepada pengembala kambing, lalu minum air susu. Di saat minum air susu, betul diperhatikan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab rupanya mengenali anak tersebut. Kemudian Sayyidina Umar berkata dengan suara yang lantang, ya Thalabah! Kaget Thalabah. Diletakkan itu susu, lalu lari naik ke atas, dikejar. Siapa engkau? Aku Umar. Ya Umar, kenapa kau kesini? Apakah ada wahyu yang turun lalu mengatakan aku telah melakukan dosa? Tidak salah aku dicur Rasulullah untuk disuruh Rasulullah untuk mencarimu. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Aku malu dengan Rasulullah. Naik ke atas. Dikejar oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai di pegang itu. Kau harus pulang. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Aku melakukan kesalahan. Aku malu. Wajah ini malu melihat Rasulullah. Dipegang Sayyidina Umar. Tidak, aku diperintahkan Nabi dan harus membawamu pulang. Kau ini dipaksa pulang, betul. Mau tidak mau. Anak kecil dipegang oleh Sayyidina Umar yang gagah begitu dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Dinaikkan di atas kendaraannya. Dibawa ke atas kudanya, dibawa pulang. Sampai di kota Madinah, sakit. Thalabah bin Abdurrahman. Di perjalanan sakit, karena perjalanan lumayan jauh. Dan terhitung sampai hari ini mulai dari Thalabah keluar dari kota Madinah, sudah 40 hari, hanya minum air susu. Sehingga semakin hari semakin lemah dan semakin sakit. Karena sakit oleh Sayyidina Umar bin Khattab dititipkan di ibundanya lalu lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah menemukan Thalabah bin Abdurrahman. Kata Rasulullah, di mana? Di rumah ibundanya. Kenapa tidak kau bawa ke sini? Sakit ya Rasulullah. Apa perlu saya kendong ke sini? Kalau iya akan saya ambil sekarang ya Rasulullah. Nabi seputar menjawab, jangan. Biar aku yang datang ke sana. Nabi yang datang. Akhirnya Nabi datang. Setelah Nabi datang, Nabi mengucapkan salam, mengetuk pintu, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Thalabah. Thalabah tidak berani membuka wajahnya. Mengucapkan dengan pelan, waalaikumsalam ya Rasulullah. Thalabah, aku Rasulullah. Iya Rasulullah, aku tahu. Lalu didekati. Di saat didekati oleh Rasulullah, lalu Sayyidina Nabi memegang kepala Sayyidina Thalabah. Kemudian diangkat kepalanya, ditumpang di pangkuan Rasulullah, kemudian menjatuhkan Thalabah kepalanya sendiri. Tidak ya Rasulullah. Jangan sampai kepala yang menyimpan mata kotor ini menumpang di pahamu yang suci ya Rasulullah. Diturunkan kepalanya, ditarik lagi. Ya Thalabah, apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau lakukan sampai kau ketakutan seperti itu? Lalu Thalabah bercerita, ya Rasulullah, waktu engkau utus aku di kota Madinah, aku melakukan kesalahan dan aku malu melihatmu ya Rasulullah. Kesalahan apa ya Thalabah? Aku tanpa sengaja ya Rasulullah melihat pintu terbuka, di balik pintu ada wanita. Di balik kamar mandi yang tersingkap kayaknya ada wanita yang mandi dan aku melihat itu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, ya Thalabah. Baik, kau sudah cerita kepadaku. Lalu apa yang kau inginkan saat ini? Ya Rasulullah, aku ingin diampuni oleh Allah. Aku akan mohon kepada Allah, ya Allah ampuni Thalabah. Engkau sudah diampuni oleh Allah ya Thalabah. Terus kau minta apa lagi ya Thalabah? Ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah selalu bisa melihatmu di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi berkata, ya Thalabah, engkau akan selalu melihatku di dunia dan di akhirat nanti. Baru terhibur Thalabah senang, baru berani melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat Rasulullah, setelah melihat baginda Nabi, tiba-tiba Thalabah berkata, ya Rasulullah, antara kulit dengan dagingku seperti ada yang merambat, seperti ada sesuatu yang berjalan. Antara kulit dengan dagingku ada sesuatu yang terasa seperti semut yang berjalan. Nabi berkata, ya Thalabah, itu artinya ajalmu sudah dekat. Ayo baca syahadat. Dibimbing oleh Nabi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Thalabah mengikuti Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersama kalimat terakhir Allah, terjatuhlah tangan Thalabah dan semakin beratlah di paha suci baginda Nabi kepala Thalabah. Artinya Thalabah meninggal dunia. Kemudian setelah itu apa? Nabi memandikannya. Dan Nabi yang mengkafaninya. Dan Nabi yang mengantarkan jenazahnya. Bahkan di saat Nabi mengantarkan jenazah, Nabi berjalan seperti orang berdesak-desakan. Sehingga sampai bahasa Jawanya jinjit. Sampai Nabi itu seperti berdesak-desakan. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tempat luas. Kenapa engkau berjalan seperti itu? Sayyidina Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku melihat malaikat mengiring jenazahnya Thalabah bin Abdurrahman sampai aku hampir tidak punya tempat untuk mengiring jenazahnya. Baik, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Kalau orang sudah merasa rindu dengan Nabi, cinta kepada Nabi, akan ingin bersama Rasulullah, tidak hanya mengaku-ngaku tapi rindu bersama Rasulullah. Bahkan di saat melakukan kesalahan kecil pun takut menjadi sebab dia tidak bisa bersama Rasulullah. Hikmah lain yang bisa kita ambil, lihat. Kalau orang betul mencintai Nabi, Nabi yang mencari. Bahkan betul semua dari kita kalau kita punya cinta kepada Nabi, di padang mahsyar Nabi yang mencari kita. Kalau kita mencari Nabi, tidak akan kita bisa mendekat kepada Nabi. Biarpun Nabi bisa dilihat oleh semua orang di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti kita semua bisa melihat Rasulullah. Tapi tidak semua orang bisa mendekat kepada Rasulullah. Siapa yang bisa mendekat kepada Rasulullah? Yang didatangi oleh Rasulullah. Dan semoga kita didatangi oleh Rasulullah. Tha'labah bin Abdurrahman didatangi oleh Rasulullah. Bahkan dicari, lihat. Dari awal dicari Rasulullah, menyuruh Sayyidina Umar mencarinya, bahkan di saat sakit pun Nabi mendatanginya, bahkan sampai Nabi mentalkinnya untuk bersyahadat. Dan yakini dengan kecintaan yang ada di hati kita, kita akan ditalkin oleh Rasulullah. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, "Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Hei ahli iman, bergembiralah engkau dengan surga yang telah disiapkan untukmu. Telah dijanjikan untukmu sebelum waktu sakaratul maut, waktu akan dicabut nyawanya seorang mukmin, akan ditampakkan surga. Dan paling indahnya di dalam surga adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian mengatakan termasuk di antara nabi akan mentalkinnya. Sayyidina Thalabah bin Abdurrahman dibimbing oleh Rasulullah, dan setelah dibimbing Rasulullah, dikafani oleh Nabi, disolati Nabi, diantarkan jenazahnya oleh Nabi. Dua hikmah ini sangat perlu kita hadirkan. Pertama adalah kalau kita mencintai Nabi, ayo kita jaga mata kita, kita jaga anggota tubuh kita. Zamannya zaman rusak, zaman internet. Jangan sampai kita hanya mengaku cinta Nabi akan tapi mata kita biarkan liar dengan tontonan. Tidak tahu apa yang di saku kita, HP itu isinya apa, televisi apa. Ayo kita takut kepada Allah. Kita takut jangan sampai kita ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sering mengentengkan hal-hal semacam ini. Bahkan mungkin dengan guyonan mengeser dengan kawannya sesuatu yang enggak pantas dilihat. Sudah begitu ngaku kita akan menjadi pecinta Nabi. Belajarlah dari Thalabah bin Abdurrahman anak kecil waktu itu. Dia sudah takut ketinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut ditinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mumpung masih ada kesempatan. Hari ini pun kesempatan emas bagi kita untuk merenungi diri kita. Untuk belajar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda cinta kepada Nabi adalah itu tadi. Kita takut kalau kita melakukan kemaksiatan. Ayo koreksi. Di laptop kita apa isinya? HP kita apa isinya? Kemudian tulisan-tulisan kita apa? Kemudian di rumah kita televisi yang kita tonton apa? Semua itu ada hitungannya. Hitungannya di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi SAW, semua amal ini akan diperlihatkan kepada Rasul SAW. Jangan sampai kita mengaku dengan lesan kita, ternyata lesannya orang munafik. Belum terlambat. Semoga Allah masih memanjangkan umur kita. Sampai Allah menitipkan benar-benar kita mempunyai cinta kepada Rasulullah SAW. Ayo kita koreksi diri kita. Enggak perlu kita ngoreksi orang lain. Enggak perlu setelah hari ini kita buka-buka HP-nya orang pengen lihat isinya apa. Itu melakukan dosa lagi. Akan tapi kita urusan dengan diri kita sendiri. Ayo kita hapus yang tidak pantas untuk kita lihat. Semua ayo kita hilangkan semua yang tidak pantas kita lihat. Mata, jaga mata kita. Ini contoh Thalabah adalah mata, dan sangat tepat di zaman ini, zaman internet, zaman bebas, zaman kita bisa kemana-mana dengan internet. Kalau sudah tidak punya iman atau kropos imannya, tidak rindu kepada Nabi, cukup pintu dikunci, dia akan melihat apa saja. Setelah itu keluar akan dengan tasbih subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam kamar apa yang dilakukan? Bertentangan dengan yang dilakukan di luar kamar. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Terakhir, tidak perlu ngoreksi orang lain. Semua dari kita perlu belajar. Yang berbicara harus ngoreksi dirinya sendiri. Semua dari kita belajar. Dan ayo kita takut kalau kita ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keindahan yang sesungguhnya adalah bersama Rasulullah. Keindahan yang sesungguhnya adalah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindulah kita semua untuk bisa sakaratul maut, lalu kita melihat baginda Nabi, sehingga sakaratul maut yang katanya sakit akan menjadi ringan karena telah ditampakkan nikmat surga dan ditampakkan baginda Nabi. Dan berharaplah untuk menjadi hamba yang di saat di alam barzah didatangi oleh Rasulullah. Memohonlah kepada Allah kelak di padang mahsyar kita akan bersama rombongan baginda Nabi Muhammad di bawah bendera Rasulullah. Memohonlah kepada Allah agar kita telah masuk telaga, atau kita masuk telaga baginda Nabi, lalu Nabi memberikan air minum telaga dengan tangan suci baginda Nabi SAW. Dan berharaplah agar kita sampai menyeberang siratal mustaqim dibimbing oleh baginda Nabi. Ditunggu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini umatku, sini sini sini, disambut oleh baginda Nabi sehingga kita melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat, hingga kita bisa berduduk dengan bersama baginda Nabi. Lalu dibanggakan oleh baginda Nabi. Lalu Nabi berkata, wow umatku ini, orang pada enggak senang dengan cara begini, kamu masih senang pada saat itu. Fa inni mubahin bikumul umam, Nabi akan berbangga dengan kita. Itu yang kita inginkan. Maka kuncinya dalam hati yang sesungguhnya, membangun cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membangun kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi. Yang pertama apa tadi? Membiasakan dengan Rasulullah. Dua saja hari ini. Membiasakan dengan Nabi sudah. Jangan minum kecuali Anda sadar. Kalau Anda niru Nabi, makan semuanya pakai baju semuanya dikit-dikit Nabi, Nabi, Nabi. Yang kedua adalah kemaksiatan. Kemaksiatan, kurangi kemaksiatan, khususnya punya maksiat yang namanya mata di hari ini. Hari ini mata betul-betul diuji. Dan ingat, yang namanya hati, pintunya, jendelanya adalah mata. Kalau ada orang buta dan tuli, enggak akan melihat kemaksiatan, enggak akan dengar kemaksiatan, akan aman. Tapi di saat mata ini tidak dikontrol, telinga tidak dikontrol, maka akan masuk segala kekotoran di dalam hati, itu yang menutupi hati, sehingga hilang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.